Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sebelum makan. Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah Kau limpahkan pada kami, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah Kau limpahkan pada kami, dan peliharalah doa ini dulu ya, jangan langsung makan. Allah.